إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد طيب Alhamdulillah pada hari ini telah kita lewati bersama salah satu tanda dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni kusufus syams, gerhana matahari. Taib. Dan gerhana matahari ini pernah terjadi pada masa Rasul alaihi salatu wasalam tatkala meninggalnya anak beliau Ibrahim. Taib. Dan sebagaimana pula keyakinan kita sebagai seorang muslim, gerhana matahari itu bukan hanya merupakan kejadian alam yang biasa, tetapi ayat yang besar yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita cermati bersama. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan bukan merupakan fenomena alam biasa. Dan tentunya hal ini semakin menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan fananya dunia ini. Pengingat untuk kita bahwasanya tempat kita yang hakiki adalah akhirat. Karena pada malam hari ini ada sebagian dari juhala, orang-orang yang bodoh, menggunakan fenomena alam untuk semakin berpacu dalam maksiat. Ya, sebagian mereka menggunakan momen yang agung ini bukan untuk ibadah tetapi berpacu dalam maksiat. Nas'alullah ta'ala salamah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dari bala. Baik. Kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas seputar salam. Hadis yang berikutnya masih seputar salam. Kata beliau, qala wa anhu, dan darinya, dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, wa idha lakitumuhum fi tarikin fattarruhum ila abdiyakihi, akhrajahu Muslim. Dan masih dari Ali hadis ini, Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi alaihi salatu wasalam, suami dari Fatimah radhiyallahu taala anha, ayah dari Al-Hasan wal Husain, sayyid ahli jannah. Naam, berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, jangan kalian memulai mengucapkan salam terhadap orang Yahudi maupun orang Nasara. Baik salam yang seperti kita lakukan terhadap sesama muslim, assalamualaikum, atau salam-salam yang lain. Tidak usah kita memulai mereka mengucapkan salam. Mereka itu bukan orang yang berhak untuk dihormati dalam sisi keberadaan mereka sebagai orang kafir di dunia ini. Mereka musuh Allah. Mereka adalah manusia yang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penghormatan kita terhadap orang-orang kafir ini akan melemahkan agama kita, yang justru hal ini akan kembali ke dalam jiwa kita bahwasanya kita ini adalah seseorang yang rendah di hadapan mereka. Sementara agama ini menganggap muslim itu adalah manusia yang mulia, satu muslim tidak sebanding dengan sepenuh bumi ini orang kafir. Perhatikan, di dalam agama ini satu muslim tidak sebanding dengan sepenuh bumi orang kafir. Bagaimana kita menghormati orang kafir di hadapan kita dengan mengucapkan salam? Taib. Bahkan kata Rasul, jika kalian berjumpa dengan mereka di sebuah jalan, pepet. Ya, jangan diberikan keleluasaan di tengah-tengah mereka. Ya. Taib. Maksudnya apa di sini? Ketika kita berpapasan dengan orang kafir, biar mereka yang minggir. Naam. Di sini adalah bentuk seorang muslim sampai hal-hal seperti ini tidak disyariatkan untuk menaruh hormat kepada orang-orang kafir. Tayyib, tetapi ini bukan artinya kemudian menghalalkan darah. Perhatikan, ini bukan artinya menghalalkan darah setiap kafir. Ini bukan artinya menghalalkan darah mereka. Ini yang perlu dicermati. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berarti hadisnya sahih. Karena biasanya hadis itu kalau sudah dikeluarkan oleh sahibu sahihain, Bukhari atau Muslim, tidak perlu dikasih kalimat sahih akhrajahu Muslim, sahih akhrajahu Bukhari, tidak perlu. Naam, beda dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh selain dari sahihain, maka perlu ditambahi sahih akhrajahu Tirmidzi, sahih akhrajahu Abu Dawud, ya. Naam, dan yang lainnya. Berbeda dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Cukup dengan akhrajahu Muslim. Kenapa? Manusia sudah sepakat, kaum muslimin khususnya para ulama, bahwasannya hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim itu sahih. Tanpa perlu dikasih kalimat sahih. Taib, kata Al-Imam As-San'ani rahimahullah, dhahabal aktaru ila annahu la yajuz ibtida'ul yahuda ibtida'ul yahudi wal nasara bisalam. Ya, sebagian besar dari kalangan para ulama berpendapat tidak boleh memulai mengucapkan salam terhadap orang Yahudi maupun Nasoro berdasar dengan hadis ini. La tabda'ul Yahuda walan Nasoro bissalam. Apalagi kalau salam yang ma'ruf, assalamualaikum. Ini penghormatan kepada mereka. Terbalik, mereka yang hormat kepada kita, bukan kita yang hormat kepada mereka. Baik. Wa huwa alladhi dalla 'alaihi al-hadits id aslun nahyi at-tahrim. Dan pendapat ini adalah pendapat yang ditunjukkan oleh lafaz hadis di mana sebuah larangan itu asal hukumnya haram. Mana larangan dalam hadis? La tabda'u, jangan kalian memulai. Ini larangan. Nah, asal dari kalimat larangan dalam agama kita hukumnya adalah haram. Apapun dari Al-Quran atau Sunnah, ya, kecuali nanti kalau ada pemaling. Dari haram ke makruh, dari haram ke mubah, nanti ada penyerta-penyerta. Apa yang bisa memalingkan asal hukum haram ke dalam hukum makruh? Tetapi kalau tidak ada pemaling, hukum asalnya apa? Haram. Jadi hukum memulai salam terhadap orang Yahudi dan Nasoro haram, berdasarkan dengan nas dari hadis ini. Wa haqa an ba'd as-Syafi'iyah, Syafi'iyah annahu yajuzul ibtida'u lahum bisalam. Dan dikisahkan, diceritakan dari sebagian ulama Syafi'iyah diperbolehkan memulai salam terhadap mereka. Di sini pun lafadznya huqiyah, diceritakan saja. Entah siapa yang berbicara. Ini berarti kalimat-kalimat yang tidak boleh disandarkan. Kalimat haka atau kila dikatakan ini sigoh-sigoh tamrid. Sigoh yang ketika disampaikan dalam sebuah kitab biasanya sekedar dipakai untuk ini saja. Apa? Penyambung atau sekedar untuk pelengkap. Jadi kalimat haka atau kila dikatakan, diceritakan ini disebutkan sekedar untuk sekedar wawasan saja. Tapi enggak diambil. Walakin yaktasiru ala qawli assalamu alaikum. Tetapi bolehnya memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasara itu dibatasi hanya ucapan assalamu alaikum saja. Ini pendapat diceritakan atau dikisahkan dari sebagian Syafi'iyah. Ini berarti yang menyelisihi kaul jumhur. Ya, kalau jumhur berpendapat tidak boleh, hukumnya haram. Tapi ada sebagian para ulama yang mengatakan boleh. Ini menunjukkan sebagai wawasan ternyata ada atau yang menyelisihi. Tetapi enggak dianggap yang seperti ini, enggak dianggap, tidak boleh diambil ucapannya. Kenapa? Karena jelas-jelas nasnya memerintahkan tidak boleh. Ucapan siapapun ketika bertentangan dengan nas ditolak. Wa rawa dzalika Ibnu Abbas wa ghairuhu haqqal qadhi ayat an jama'atin jawazu dzalika lakin lidharurah wal hajah. Penengah lagi, ditengahi. Diriwayatkan tentang perkara ini dari Ibnu Abbas dan juga yang lainnya. Seperti diceritakan oleh seorang ulama qadhi ayat dari jamaah, dari sebelum beliau, dari para a'immah, bolehnya melakukan itu, memulai salam kepada orang kafir, Yahudi atau Nasara atau selain mereka dari non muslim, itu kalau ada kebutuhan darurat. Ya, seperti darurat itu apa? Untuk mencegah kejelekan mereka. Ya, kalau tidak kita dului salam, mungkin dia akan buat jelek sama kita. Ya, darurat kita ucapkan salam sebagai bentuk menolak kejelekan mereka. Tapi kalau enggak ada indikasi mereka akan berbuat jelek atau mereka akan mencelakai kita, enggak perlu kita memulai mereka salam. Larangan dalam agama. Tapi di sini apa yang disampaikan oleh Qadhi'iyat bahwasannya diperbolehkan salam ketika darurat atau hajah, ini beramal dengan sebuah kaidah, tidak hanya berpendapat tanpa dalil atau tanpa kaidah. Apa? Walaisal wajibu bilaqtidari wala muharramu ma'attirari, dan tidak ada kewajiban kalau dia tidak mampu, dan tidak ada perkara yang haram kalau dia darurat. Jadi sesuatu yang wajib ketika kita enggak bisa mengerjakan, gugur. Thayyib, ini kaidahnya. Walaisal wajibu bilaqtidari wala muharramu ma'attirari, kewajiban kalau enggak mampu, gugur. Sholat dengan berdiri hukumnya wajib dan bahkan rukun. Tidak mampu, gugur. Pindah ke duduk. Duduk tidak mampu, gugur. Pindah ke baring. Nah, seperti itu. Ya, masalah haram juga sama. Wala muharramu ma'attirari, dan tidak ada perkara yang haram kalau keadaannya darurat. Kapan seseorang dikatakan darurat? Jika hal ini menyerang salah satu dari empat atau tiga kehormatan, ya, nyawa atau jiwa, harta dan agama. Ini namanya darurat. Kalau tidak kita lakukan salah satu dari perkara ini akan menimpa kita, kehormatan kita akan dilecehkan. Contoh pakai sutra, apa hukumnya? Haram untuk laki-laki. Nah, ketika tidak ada pakaian sama sekali, kehormatan kita ini adalah aurat kita dan sebagainya, maka saat itu darurat. Ya, selama kita belum mendapatkan pakaian untuk menutupi aurat kita, saat itu pakai sutra. Taib. Atau jiwa kita. Di saat kita safar, kita kehabisan bekal, ya, ada bangkai yang diharamkan, bangkai tidak sekedar bangkai yang halal, bangkai yang haram, bangkai babi. Ya. Kita enggak makan mati, kita makan haram. Apa hukumnya? Kita kembali ke kaidah. Wala muharramun ma'atirori, tidak ada perkara yang haram kalau kita ada darurat. Jadi saat itu, detik itu makan daging babi halal. Kenapa? Keadaannya ada darurat. Nah, setelah selesai darurat, ya, selesai dengan kadarnya, kembali ke haram lagi barang ini. Ya. Enggak boleh kita jamah sama sekali. Ya, agama misalkan, membunuh jiwa apa hukumnya? Haram. Tetapi kalau agama kita dihancurkan orang kafir, bunuh orang kafir, kenapa? Hubungannya masalah agama. Kafir harbi boleh diperangi, halal darah mereka. Kenapa? Karena yang diserang apa? Agama kita. Taib. Darurat atau hajah, ada kebutuhan. Kalau darurat itu, kalau enggak dijamah membahayakan kita. Ima jiwa, harta, agama, kehormatan. atau sudah itu 4. Kalau hajah ya, itu sekedar kalau kita tidak menjamahnya kita akan kepayahan. Payah sekali itu hajah. Ya. Thayyib tidak sampai menghantarkan kepada kebinasaan, tetapi kalau kita tidak melakukannya payah sekali. Contoh di antara barang-barang kebutuhan itu sekarang, zaman sekarang seperti motor, itu sesuatu yang butuh sekali saat ini. Jadi bukan dikatakan itu barang mewah sekarang motor itu. Kenapa? Kalau tidak ada berat sekali. Kita harus jalan ke sana, harus jalan kemari, harus bayar becak, harus bayar ojek, berat. Ya. Nah, motor kebutuhan. Jadi kalau kita tidak menjamahnya, memayahkan. Jadi kalau sekedar payah, itu dikatakan hajah. Ya, kalau sampai menghantarkan kepada kebinasaan dikatakan apa? Darurat. Ini harus penting. Jadi sedikit, wah ini darurat ya, ini darurat. Darurat seperti apa yang kita inginkan? Apa definisi darurat itu? Ya, jangan sekedar payah sedikit, wah darurat ini saya harus makan yang haram. Nah, misalkan kita di daerah sini nih, malam-malam habis semuanya mie, misalkan ada bangkai kambing di seberang jalan. Wah, lumayan di sate ini darurat. Kita tidak punya makanan di rumah. Ini tidak darurat. Keluar sudah banyak sekali warung. Keluar. Ini bukan darurat. Yang seperti ini. Tidak darurat. Tidak butuh juga tidak sekedar untuk hiasan. Ya, tidak boleh. Haram tetap. Yang dikatakan darurat itu betul-betul. Ketika tidak ada, ya pasti akan membahayakan dia. Kalau sana kemari tidak ada lagi. Jadi manusia itu ada 3 tingkatan ini. Kalau tidak darurat, hajah. Kalau tidak hajah, ya takmiliat namanya. Pelengkap saja. Contoh kita sudah punya motor satu, beli motor yang lain lebih bagus, ini takmiliyatin, bukan hajah. Kenapa? Ada dia enggak ada, sama. Enggak ada bedanya. Kita enggak merasa kepayahan. Ya, thayyib. Nah, kapan bolehnya salam kepada orang kafir? Ya, kalau seandainya ada darurat, berarti apa mengancam jiwa, harta, agama atau apa yang akan dilancar oleh orang kafir atau karena hajah payah sekali. Kalau kita enggak salam, wah berat ini. Ya. Thayyib. Wabihi qala al-Qamah wal-Auza'i, dan dengan pendapat ini ada yang mengucapkan atau ada yang berpegang dengannya seperti Imam al-Qamah. Ini seorang ahlul fikih. Al-Auza'i juga sama sekelasnya Syafi'i, tetapi madhab beliau tidak terkenal. Kenapa? Enggak punya murid, pembawanya enggak ada, pengajarnya enggak ada, jadi tertinggal. Jadi fuqaha itu ada fuqaha sab'ah, ada ulama yang disebut dengan fuqaha, ada sab'ah 7, ada yang dikatakan fuqaha asharah 10. Dan kita kenal fuqaha sab'ah, termasuk diantaranya Pak Al-Auza'i. Beliau juga seorang faqih, ya, tidak kalah dengan ilmunya Syafi'i dan lain sebagainya. Cuma bedanya karena Al-Auza'i dibanding dengan Syafi'i, Malik, Hambali, Hanafi, muridnya tidak ada. Wa man qala la yajuz yaqul. Adapun hujah, argumen, orang yang mengatakan tidak boleh. Ya. Mengucapkan salam mendahului kepada orang kafir. Apa diantara argumen hujah mereka? In salima ala dhimmi dhonnahu muslima thumma bana lahu annahu yahudiyun fayan bagi an yakula lahu rudda alaiya salami. Bagi orang yang mengatakan tidak boleh memulai salam kepada orang non muslim, Yahudi dan Nasara, kemudian dia salam, dia sangka di hadapannya ini orang muslim, ternyata dia bukan muslim, dia Yahudi atau Nasrani, maka bagaimana dan sikap apa yang harus dia lakukan? Maka harus dia katakan kepada si orang kafir di hadapannya dengan mengatakan, kembalikan salamku, saya enggak ridho mengucapkan salam, kembalikan salamku. Ya. Nah, jadi ketika dia salam, oh ternyata Nasoro ini, datangi, kembalikan salamku. Ya, sampai seperti itu. Warawa an ibni Umar annahu fa'ala dhalik. Ini pun ada yang melakukan pada zaman itu. Siapa? Abdullah bin Umar. Pernah melakukan seperti ini. Salam di depannya Yahudi. Wah, ternyata Yahudi salah saya mengucapkan salam. Datangi, mana salamku? Saya enggak ridho. Nah. Wal gharadu minhu an yuhisahu wa yudhiru lahu annahu laisa bainahuma ulfah. Apa tujuan ini dilakukan? Tujuannya adalah supaya memberikan peringatan kepada orang kafir dan juga menunjukkan kepada manusia bahwasanya antara dia dengan dia enggak ada ulfah, enggak ada kecintaan sama sekali. Ya. Kenapa? Karena dia kafir, kita muslim. Dia musuh Allah, kita kekasih Allah. Enggak mungkin kan kita berbaik-baik dengan ya seseorang yang na'am menjadi musuh ya kekasih kita. Enggak mungkin. Ini dipahami betul-betul, maksudnya kita tidak menjadikan mereka sebagai teman-teman kita itu bukan berarti memerangi mereka. Ini yang terkadang salah dipahami oleh sebagian firqah-firqah Islam. Ya, orang kafir itu musuh kita. Maksudnya apa? Musuh dalam hal agama dan akidah. Bukan berarti kalimat musuh ini boleh kita tumpahkan darahnya seperti firqah Khawarij yang berkembang di negeri kita ini. Bom sana, bom sini. Ya, atau kelompok Khawarij yang bodoh ya, yang intinya mereka Yahudi seperti ISIS, Al-Qaeda. Ya, dikit-dikit bom, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit tumpahkan darah, sembelih, tembak. Nah, ini orang-orang juhala, orang bodoh. Bukan berarti arti kita jadikan orang kafir itu musuh, kemudian halal darahnya, rebut hartanya, rampas ya hartanya, tidak. Kita tidak diajarkan seperti itu. Maksud musuh adalah karena mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadikan mereka sebagai ya teman-teman dekat kita, tapi kita jadikan sebagai manusia biasa yang kita boleh bermuamalah dengan dia. Tentunya dengan batasan-batasan. Ya. Nah, ini maksud daripada menjadikan mereka sebagai musuh. Bukan kemudian dipahami, wah musuh itu hancurkan gereja, tumpas. Enggak. Ini namanya Khawarij, firqah yang keluar dari taib aturan-aturan Islam. Wa an Malik annahu la yustahabbu an yastarduhu. Tapi di sini diselisihi oleh Imam Malik bahwasanya enggak disunahkan untuk minta kembali. Sini salamku atau jawab salamku, kembalikan. Tidak disunahkan. Perhatikan di sini kita mengambil sebuah faedah dalam masalah fikih itu banyak sekali perselisihan para ulama. Taib, tidak hanya kita memegang satu ulama kita ambil ucapannya, tetapi kita kumpulkan ucapan mereka yang sesuai dengan dalil, kemudian kita berjalan dengan dalil supaya terlepas dari sikap apa? Taklid. Wakhtaroh Ibnul Arabi. Pendapat mereka, Imam Malik ini dipilih oleh Ibnul Arabi, termasuk diantara ulama Islam. Jadi Ibnul Arabi dengan alif lam itu ulama sunnah. Tapi kalau Ibnu Arabi ini ulama sufi. Jadi ada dua, ada Ibnul dengan alif lam itu ulama sunnah. Kalau Ibnu Arabi ini ulamanya sufiyin. Yang mengatakan, dan ucapan ini masyhur dari dia, bahwasanya dia punya kapling di surga. Jadi barang siapa yang pengen kapling di surga, silahkan ikuti saya. Enak sekali ya, masya Allah. Sekarang sudah mulai kan seperti itu di Karawang, di kawasan KIC itu kapling kuburan, nyaman, aman untuk ya kehidupan di alam kubur. Dia rasa bisa dibeli kapling-kapling di alam kubur, bisa ziarah, ada pasar kubur, ada mall kubur. Masya Allah, saking jahilnya mereka dengan alam kubur. Bisa jadi nanti kapling akhirat. Nah, nas'alullah ta'ala taufik. Wa in ibtada'a adhimmi musliman bisalam. Nah, sekarang masalah, kalau seandainya ada orang kafir yang dhimmi seperti di negeri kita ini, yang datang turis-turis mancanegara ini, dia datang kepada kita dalam keadaan tunduk dengan pemerintah kita. Ya, mereka dhimmi. Mereka mengucapkan salam. Atau non muslim di sekeliling kita ini, Nasoro, Yahudi, tetangga kita mengucapkan kepada kita salam, assalamualaikum. Wah, ini Nasrani kok salam? Fasih lagi salamnya. Jangan tertipu, wah berarti boleh saya bergaul dengan dia. Kita harus apa? Toleransi, Natal dihadiri. Jangan. Ya, jangan tertipu dengan itu semuanya. Itu diantara bentuk-bentuk dakwahnya mereka. Ya, di antara bentuk tawarannya mereka meraih simpati kepada kita ya dengan seperti itu, salah. Nah, sekarang kalau seandainya ada orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita, seorang muslim, bagaimana sikap kita? Fafi sahihaini an Anasin marfu'a, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Anas yang sampai kepada Rasul sanatnya, idza salama 'alaikum ahlul kitab faqulu 'alaikum. Jika ada ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, mengucapkan salam kepada kalian, assalamualaikum, maka balaslah dengan ucapan yang singkat, wa'alaikum. Gak usah pakai kalimat salam. Ya. Baik, jangan kemudian wah ini Nasoro ini, enggak usah dijawab, jangan. Ya, barangkali memang dia itu Nasoro tapi awamnya. Kita jawab, wah ini orang Muslim kok tak kasih salam, kok jawab, wah berarti Islam itu indah ya. Saya mau masuk Islam. Barangkali, walhamdulillah. Ya. Taib. Ini diantara tarikah dakwahnya Rasul. Sampai orang Nasrani pun ya disuruh untuk menjawab salamnya. Kecuali kalau alul bid'ah dalam rangka untuk menghajar, beda. Nah, ini untuk memberikan peringatan, ini beda hukumnya. Ya, untuk memberikan peringatan kepada dia, salam enggak usah dijawab. Ini ada menu khusus tentang masalah apa hajar. Masalah peringatan, tahdir. Apa tujuannya supaya dia kembali dari kesalahannya? Jadi kafir sama alul bid'ah enggak bisa dibedakan. Dibedakan muamalahnya. Kalau orang kafir jelas ada tuntunannya, wa'alaikum. Karena dalam sebuah riwayat barangkali mereka itu mengatakan assam, bukan assalam tapi assamu alaikum. Apa artinya kebinasaan buat kalian wahai kaum muslimin? Nah, kita enggak usah repot-repot, cukup wa'alaikum dan juga kalian. Itu kalau ucapannya assalam, kita sudah membalas juga dengan kebaikan. Kalau mereka mengucapkannya assam, kita juga sudah membalas. Nah, kenapa kata Rasul, inna min syarrin nas man wada'ahun nasu bisyar. Termasuk kejelekan seseorang itu jika dia meninggalkan seseorang dengan jelek kejelekannya. Nah, Rasul tidak mau umatnya seperti itu, meninggalkan seseorang itu dengan kejelekannya. Jangan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jangan kebaikan dibalas dengan kejelekan. Jangan sampai kita meninggalkan manusia dengan kejelekan kita. Wa fi sahihil Bukhari an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Idza sallama alaikumul yahudu fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alayka faqul wa alaik." Bahkan di sini ditekankan sama Rasulullah, sesungguhnya jika ada seorang Yahudi yang mengucapkan salam kepada kalian, dia itu hanyalah mengucapkan kalimat assamu, bukan assalamu, tapi assamu. Itu orang Yahudi. Maka cukup kalian jawab wa alaik dan juga padamu kecelakaan. Wa alaik mengandung doa juga dan juga untukmu. Ketika mereka mengatakan kepada kita semoga kebinasaan untuk kalian, kita katakan dan juga untuk kalian. Masya Allah indahnya Islam. Wa ila hadhihi riwayah bi itsbatil wawi dhahaba ta'ifah minal ulama wa ikhtara ba'dhum hadful wawi li alla yaqtadi tasyrih wa qad qadamna dhalika wa ma thabata bihi an-nass aw la bittiba wa qala al-Khattabi amatul muhaddithin yarawna hadha al-harf wa 'alaykum bil wawi wa kana ibn Uyainah yarwihi bi ghairi al-wawi wa qala al-Khattabi wa hadha huwa as-shawab. Di sini ada perselisihan apakah pakai kalimat wa 'alaykum atau cukup 'alaykum. Ya, sebagian mengatakan cukup alaikum, sebagian mengatakan wa alaikum. Ala kulli hal, semuanya boleh. Alaikum juga boleh, wa alaikum juga boleh. Baik. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau ada orang kafir yang mengucapkan salam enggak usah dijawab. Tetapi pendapat mereka terbantah dengan hadis. Taib, pendapat mereka terbantah dengan hadis yang kita disuruh untuk menjawabnya. Taib. Taib, kemudian di sini ada ta'liq sebagai bentuk faedah untuk kita tentang ucapan Rasul, fattaruhum ila abdiyakihi, maka pepet mereka kepada yang sempit jalan itu. Jadi kalau kita papasan kepada mereka, kita jangan minggir. Kalau misalkan jalannya cuma satu persatu, kita jangan minggir, jangan kita ngasih jalan ke mereka. Tapi apa? Biar mereka yang ngasih jalan ke kita. Kita Muslim, kita punya kemuliaan, kita ini mulia. Ya, jangan sampai orang yang mulia kok kalah dengan orang yang hina, orang kafir. Taib. Ini juga prinsip bagi kita seorang Muslim. Jadi kalau kita berpapasan dengan mereka hanya ada satu jalan, salah satu minggir, kita jangan minggir, mereka yang harusnya minggir. Ini perintah. Apa maksudnya? Laisal gharadu al mu'akasah. Maksudnya itu bukan mu'akasah ini seperti menunduk, menghinakan diri, atau mau ngajak berselisih. Tidak. Wa innamal gharadu min dalika. Sesungguhnya maksud dari tujuan kenapa kita kaum muslimin jika bertemu orang kafir diperintahkan untuk tidak memberi mereka jalan, dalam artian kita yang minggir mereka berlalu, tapi kita yang berlalu mereka yang minggir, mereka yang harusnya menyingkir dari jalan, memberi jalan kepada kita kaum muslimin. Ad-dalalah ala annal muslimin, ad-dalalatu ala annal muslimin la yardawna lahum. Sesungguhnya ini merupakan salah satu dalalah, petunjuk, penunjukan bahwasanya kaum muslim itu enggak ridho dengan mereka. Apanya? An yabqu ala dinihim, mereka tetap di agama mereka. Kami enggak ridho karena itu tetap di dalam agama Nasrani atau Yahudi. Bada an ja'at hadhihi syariah al hanifah as-samha, setelah datang agama yang betul-betul lurus, yang betul-betul hak. Bal yuhibbuna lahum ma ahabbu li anfusihim, tapi mereka cinta, ya, orang-orang kafir ini masuk ke dalam agama Islam seperti apa mereka cinta mereka dalam Islam. Minad dukhul fi hadzal din, dari masuknya kita ke dalam, ya, agama ini, dan mereka juga masuknya ke dalam agama ini. Ini maksudnya. Jadi bukan kemudian kita seperti ini diperintahkan untuk membantai mereka di negeri muslim, tidak seperti yang dimiliki oleh orang-orang khawarij di negeri kita. Tidak seperti itu. Dan bahkan sungguh demi Allah, mereka adalah penyusup. Sebenarnya itu mereka adalah para penyusup orang dari orang-orang kafir yang benci dengan Islam. Mereka itu bukan kaum muslimin. Kalaupun mereka muslim, tetapi mereka itu muslim yang tertipu. Ya, pada dasarnya otak dari ini semuanya adalah orang-orang Yahudi dan Nasor, bukan orang muslim. Nah, karena apa yang terjadi di negeri kita, semuanya adalah korbannya kaum muslimin. Tidak ada satupun orang kafir yang disentuh oleh mereka. Hanya sekedar taib negeri-negeri muslim yang mereka terus porak-porandakan. Negeri kafir semuanya selamat, Amerika selamat, Australia selamat, semuanya selamat. Kalaupun terjadi, sekedar insiden kecil sekali, dan itu pun dibesarkan. Beda yang terjadi di kaum muslimin, ya, itu ditutup-tutupi, enggak di-upload di media massa bagaimana pembantaian mereka terhadap kaum muslimin. Tapi ketika terjadi di negeri kafir, ya, perhatikan di Perancis atau di Amerika, wah, dibesarkan seakan-akan ini heboh dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Allah musta'an. Itu yang bisa kita sampaikan, satu hadis, ya, dari seputar permasalahan salam. Cukup satu hadis yang jelas kita mengetahui ilmu dan juga syariat yang benar. Bisa dipahami? Hanya untuk ucapan salam aja apa seperti biasa juga dilarang mendahului kepada orang yang tidak mengenal. Jadi kita berwawasan dengan tetangga. Pada dasarnya ini umum. Kalau salam itu kan sapa sebenarnya. Assalam itu kan sapa yang paling ringan, ya. Baik. Lebih baik dihindari karena kita ngambil keumuman larangan saja. Tapi kalau ada kebutuhan tadi, ada sesuatu yang memang kita pandang ada maslahat di balik kita menyapa, tidak mengapa. Tetapi kalau misalkan ada Nasrani yang judes, itu ada, sombong itu ada. Nah, yang seperti ini kita sikapi. Jangan kemudian kita merendah di hadapannya, merasa kita ini orang yang di bawah dia, walaupun mungkin di situ tuh dia punya apa jabatan atau apa, kita enggak memandang jabatan, dia itu orang yang hina apapun jabatannya. Dia yang harus berhak untuk salam kepada kita, nyapa kita. Tapi kalau ada kebutuhan, tadi sampaikan dari riwayat Qadiyat, ya, mudah-mudahan dia lunak hatinya dengan akhlak kita yang baik, maka sapa. Seperti itu. Ya, mereka disapa merasa, wah, ini saya yang sendiri aja di sini, dihormati sama kaum muslimin. Tambah sombong, dia akan tambah besar kepalanya. Seperti itu. Karena sudah yang seperti ini sudah masuknya masalah agama biasanya. Dia misalkan Nasrani sendirian di perumahan, ya kemudian kita hormat kaum muslimin, hormat sama dia, wah dia akan tambah merasa tinggi, merasa bangga dengan agamanya. Baik. Karena maksud kita menghajar tidak salam, tidak ini apa, agar supaya apa, dia itu merasa kita itu enggak ridho dengan agama dia. Bukan karena kita sebenarnya pengen rendahin dia, yang rendahkan lah tidak boleh, tetapi dalam hal ini perintah dari agama. Kalau asalnya merendahkan siapapun tidak boleh, merendahkan tidak boleh. Ini asalnya, tapi ini ada nas khusus diperbolehkan untuk tidak mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa? Ada maslahat agama. Kalau asalnya kita tidak boleh merendahkan manusia. Baik. Ini yang jelas ada nasnya. Tapi kalau tidak ada nasnya, seperti orang kafir ini orangnya punya cacat dari sisi bentuk fisiknya, kita tidak boleh mencelanya. Kenapa? Kalau kita mencela seperti ini, berarti kita mencela penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dalam hal ini ada perintah khusus. Tetapi kalau kita mencela dari khalqiyahnya, ya ciptaan dia, maka tidak boleh menghina, mencaci. Tapi khusus dalam satu syariat ini ada tuntunannya kita untuk tidak boleh mendahului sapat, ya, salam. Wallahu ta'ala alam sab. Lebih baik tidak kita dahului mereka dengan sapa dan salam. Mereka yang harusnya mendahului kita dengan sapa, bukan kita. Kalau hubungannya antara atas dan bawah atau bos dengan apa? Gimana sih? Yang kan ada sebagainya senyum, sapa dan salam. Ya, ya terapkan bersama. Kita muamalah sama atasan kita, misalkan di PT, sesuai dengan ikatan kerja kita. Dia atasan itu bukan berarti dia berhak ngatur kita. Bukan berarti kita ini rendah, dia tinggi. Tidak, demi Allah. Walaupun di PT, manajer kita misalkan orang kafir, bukan berarti dia itu lebih mulia dari kita. Itu harus dipahami. Ya, harus dipahami dengan betul. Ya, jangan sampai kita, oh iya pak, permisi pak. Apa seperti ini? Kafir. Dia itu lebih hina dari kita. Seribu dia sepenuh bumi seperti dia, itu gak sebanding dengan kita seorang muslim. Itu hati-hati. Kalau sekedar senyum, apa sekedar senyum karena dia juga manusia, dia bukan ayam, maksudnya supaya lebih dekat lagi pendekatannya, labas. Monggo pak, gak usah gini pak, itu aja. Itu. Nah jangan, mari pak, ayo pak, permisi pak, tidak perlu. Ada dia, pak. Ya, kalaupun kita seorang pegawai pekerja di menjadi bawahan dia, kerjakan sesuai dengan apa yang kita miliki dari tugas kita. Karena kita sebagai muslim tidak boleh khianat, walaupun bos kita misalnya orang kafir tidak boleh khianat. Sebatas itu, sebatas apa? Itu saja. Adapun sebatas menghormati tidak haram hukumnya. Taib. Haram hukumnya. Baik. Salam itu slogan itu bukan hanya untuk kita. Bukan berarti kalau kemudian atasan kemudian pengennya ditegur duluan salam belum, itu juga buat bapak, sampaikan sama dia. Kan gitu. Slogan ini buat siapa? Buat bawahan atau buat atasan juga sama. Ini juga buat bapak, sampaikan kepada dia. Enggak kemudian kalau sudah jadi bos enggak berlaku slogan ini. Kalau enggak berlaku copot, buang. Kan gitu. Nah, itu harus diperhatikan juga baik-baik. Karena rata-rata di PT-PT itu bosnya orang Nasoro, orang kafir kan. Ya. Kita juga sama, kalau pas lagi ngisi di PT ada Jepang lewat ya. Nah, kita cuek, dia kayak gini ya, mari kita gitu aja. Dia gak ada salam, ya kita cuek. Ngapain salam sama dia? Orang yang dihinakan oleh Allah. Allah menghinakan dia, kok kita menghormati dia? Seperti itu. Itu tidak memudaratkan kita. Apakah kemudian kalau enggak hormat sama atasan dipecat? Kalau enggak salam kan enggak. Kita punya agama, kita punya prinsip. Seperti itu. Mereka harus menghormati kita sebagai muslim. Ya, seperti itu. Bukan kemudian kita menghormati mereka karena taib hal-hal seperti ini. Kita muslim harus punya prinsip. Kita sebagai muslim jaga apa yang jadi amanah buat kita, tunaikan dengan baik. Masalah ini lain. Ini bukan masalah kerjaan. Ini masalah prinsip kita sebagai muslim. Adapun tegur sapa ketika lewat, ketika dia apa cuek, kita lihat dia cuek, ya kita enggak usah salam. Kita enggak usah tegur dia. Seperti itu. Nah, kalau dia misalkan orangnya baik, ya kita Assalamualaikum. Seperti itu. Paham ya? Nah, itu sikap kita di PT harus kayak gitu. Jangan seperti kayak orang menjilat, dia orang kafir, hati-hati. Dia misalkan bagus, misalkan dia itu seorang bos tapi bagus, ya. Gimana? Ya kita biasa duduk bareng, minum bareng, ngobrol, silakan. Enggak masalah seperti ini, enggak masalah. Kita diajak makan di restoran, berangkat bareng. Gratis, alhamdulillah. Nah, tapi satu ini enggak bisa kita mengucapkan salam duluan. Seperti itu. Kadang-kadang ada sebagian di forum-forum kan salamnya kecenderungannya selamat pagi, terus salam sejahtera bagi yang beragama lain. Tidak usah dijawab. Mana yang mengucapkan tuh? Itu siapa? Muslim. Wah, itu Megawati juga mengucapkan. Itu orang sudah tidak usah dibahas kayak gitu. Biarkan dia sama Allah. Yang bahas dia Allah. Kalau mau ingatkan, ingatkan. Dilarang untuk mengucapkan salam kepada mereka, kemudian salam sejahtera. Allah enggak pengen menyejahterakan mereka loh. Soal kita melandakan mereka pengen sejahtera. Allah enggak pengen menyejahterakan mereka di akhirat, pengen diadab sama Allah. Malah kita mohon-mohon. Cukup kalau misalkan kita di PT sebagai atasan, kita muslim. Assalamualaikum. Entah yang di hadapan kita muslim atau kafir, tapi kita ada muslim. Harapan kita untuk dia, untuk kalian. Assalamualaikum. Enggak perlu pakai salam sejahtera, enggak perlu. Enggak ada salam buat mereka. Salam kita kepada muslim. Sudah kita lalui ya pada adab-adab yang lalu. Kalau misalkan di majmuah, di sebuah perkumpulan itu ada kafir, ada muslim, boleh enggak salam? Salam silahkan. Kita maksudkan kepada musliminnya, bukan orang kafir. Seperti itu. Nah, ini jelas salam sejahtera itu kan termasuk salam. Di sini larang, malah kita mau menyelisihi. Enggak boleh. Jelas enggak boleh. Taib. Mungkin untuk bahasa Arabnya kita tunda dulu ya. Banyak kerjaan. Mereka lagi ngambek, kita kerja capek-capek, toh alim aja enak-enak. Kita jaga perasaan dia juga.